Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ إِيَّاكُمْ مِنَ الضَّلَالَةِ وَالنَّارِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ هَادِرِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa menghadiri majlis ta'lim ini dengan aman, nyaman, mendapatkan pertolongan, limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah barakallahu fikum. Fa insyaallah ta'ala pada kesempatan siang hari ini kita akan sedikit mempelajari terkait dengan permasalahan talibul ilm ataukah talabul ilmi, yakni permasalahan yang berkaitan dengan mencari ilmu agama. Banyak kita dapati dan banyak kita saksikan bersama di mana masyarakat kaum muslimin di masa-masa kita sekarang ini mereka enggan untuk memperdalam, untuk mempelajari dari agama Islam itu sendiri. Padahal yang namanya agama Islam itu harus sesuai dengan Al-Quran, harus sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Dan untuk memahami Al-Quran, demikian pula memahami hadith-hadith Rasul alaihi salatu wassalam, butuh adanya talabul ilmi. Mempelajarinya, mendengarkan dari orang-orang yang berilmu, menghadiri kajian-kajian ilmu, sehingga dengan demikian setelah kita mendapatkan dan mengetahui agama Islam ini berdasarkan ilmu-ilmunya, harapannya kita semua bisa mengamalkannya, sehingga ilmu yang telah kita dapat, ilmu yang telah kita miliki adalah ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat semenjak di dunia ini sampai di kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkadang kita dapati sebagian kaum muslimin mereka tidak mau untuk mengkaji dan mendalami agama Islam dikarenakan mereka takut dan khawatir waktunya tersita, dikarenakan mereka khawatir dan takut hasil usahanya terkurangi jatah pemasukan di hari tersebut dikarenakan menghadiri majlis ilmi ataukah talabul ilmi. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dan mendengarkan bahwa talabul ilmi, menghadiri dan mempelajari agama Islam, tidak menghalangi datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama perlu kita ketahui bahwa di antara sebab untuk seseorang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan seseorang takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang takwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Di antara yang menunjukkan bahwa ketakwaan merupakan sebab yang akan mendatangkan rezeki disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, kalau seandainya penduduk negeri, amanu wattaqau, mereka beriman, mereka takwa, lafatahna 'alaihim, niscaya akan kami bukakan untuk mereka barakatim minas sama, barakah dari langit, wal ardi, demikian pula barakah dari bumi. Walakin kadzabu, akan tapi mereka mendustakan Al-Qur'an, mendustakan para rasul yang diutus kepada mereka. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami mengazab mereka disebabkan perbuatan yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jelas dalam ayat tadi Allah Azza wa Jalla berfirman yang menyebutkan bahwa kalau seandainya penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa, akan dibukakan barokah dari langit dan bumi. Merupakan anugerah terbesar dari Allah Azza wa Jalla terkait dengan rezeki yang kita dapat adalah rezeki tersebut berbarokah. Sehingga bukanlah yang namanya rezeki yang banyak yang bisa menenteramkan hati. Bukan juga yang namanya rezeki yang sedikit yang mengenakkan hati. Akan tapi yang menjadikan hati tenang, yang menjadikan hati lapang, yang menjadikan hati seseorang semakin iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla ketika rezeki yang dia dapat berbarokah. Ketika rezeki yang dia raih mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia memiliki rezeki yang barokah, meskipun dia mendapatkan rezeki yang sedikit, namun dia ingat kepada Allah Azza wa Jalla. ia senantiasa memperbanyak istighfar, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak melalaikan sholatnya, tidak melalaikan ibadahnya. Kemudian kalau seandainya dia mendapatkan rezeki yang banyak, dan rezeki yang banyak itu barokah di sisinya, mendapatkan barokah dari Allah azza wa jalla, dia pun pergunakan harta yang banyak tadi untuk semakin meningkatkan ibadah, meningkatkan dalam mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Dia pergunakan untuk bersedekah, dia pergunakan untuk berinfak, dia pergunakan untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Kita lihat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, di mana mereka adalah manusia biasa seperti kita. Di antara mereka ada yang kaya, di antara mereka juga ada yang miskin. Yang miskin tetap beriman kepada Allah azza wa jalla. Yang kaya semakin beriman kepada Allah azza wa jalla. Suatu hari orang-orang yang miskin mengadu kepada Rasul alaihi salatu wasalam dari kalangan para sahabat. Mereka mengadu kepada Rasul alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, zahaba ahlu dhuthur bil fujur, zahaba ahlu dhuthur bil ujur. Orang-orang yang kaya dari kalangan kami, dari kalangan para sahabat, mereka telah lebih dahulu meraih dan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Kemudian mereka menjelaskan kepada Rasul alaihi salatu wasalam, dikarenakan kami melaksanakan sholat, mereka juga mampu melaksanakan sholat. Dikarenakan kami berpuasa, ternyata para sahabat yang kaya juga ikut melaksanakan puasa. Namun satu perkara yang tidak bisa diraih oleh para sahabat yang miskin, yang hanya bisa diraih oleh orang-orang sahabat yang kaya, yakni mereka berinfak, mereka bersedekah dengan harta yang mereka miliki, sedangkan kami tidak mampu untuk bersedekah. Kami tidak mampu untuk berinfak, dikarenakan kami mendapatkan rezeki yang sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perhatikan, ketika sebuah rezeki berbarakah di sisi Allah azza wa jalla, yang sedikit tidak kemudian menjadikan dia kafir, yang sedikit tidak menjadikan kemudian dia lalai dari beribadah kepada Allah azza wa jalla. Namun demikian pula yang banyak, rezeki yang banyak ketika mendapatkan barakah dari Allah azza wa jalla, tidak kemudian menjadikan pemiliknya sombong, tidak menjadikan kemudian pemiliknya na'am hura-hura, ataukah mempergunakan harta tersebut untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan ayat yang disebutkan tadi bahwa sebab ataukah diantara sebab untuk seorang mendapatkan rizki dari Allah azza wa jalla adalah ketakwaan. Apa yang dimaksud dengan takwa? Disebutkan oleh Talak Ibn Habib rahimahullahu ta'ala, seorang salaf, yang beliau mengatakan yang namanya takwa adalah anta'amala ta'atallah, engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah azza wa jalla ala nurin minallah, di atas ilmu, di atas pengetahuan dari Allah azza wa jalla. Tarju thawaballah, dalam rangka mengharap pahala dari Allah azza wa jalla. Saya ulangi, takwa adalah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah azza wa jalla, dibangun di atas ilmu, pengetahuan dari Allah azza wa jalla, dalam rangka mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa tatruka maharim Allah, engkau meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, ala nurim minallah, berdasarkan ilmu, berdasarkan pengetahuan dari Allah Azza wa Jalla, takhafu iqaballah, engkau takut, dikarenakan engkau takut dengan azab, dengan iqab, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika melaksanakan ketaatan dibangun di atas ilmu agama. Ketika meninggalkan kemaksiatan juga dibangun di atas ilmu agama. Ketika melaksanakan ketaatan tidak dibangun dikarenakan sekedar ikut-ikutan semata, namun semata-mata dibangun atas dasar pengetahuan, dibangun di atas ilmu basirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berupa ilmu agama. Kemudian ketika meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, juga atas dasar pengetahuan, atas dasar ilmu agama, bukan karena tidak memiliki kesempatan, bukan dikarenakan tidak ada peluang, juga bukan dikarenakan malu kalau seandainya dia melakukannya, namun dia meninggalkan perkara tersebut dikarenakan tahu hukumnya, dikarenakan dia tahu bahwa Allah Azza wa Jalla nanti akan mengazabnya. Berarti dibutuhkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika seorang ingin meraih ketakwaan yang sempurna adalah memiliki ilmu agama. Dan yang namanya ilmu agama itu harus dipelajari, harus dikaji, dan harus diresapi. Nah, sehingga tidak lepas dari yang namanya talabul ilmi, menghadiri majlis ta'lim. Yang sudah bisa membaca kitab gundul dalam bahasa kita, maka berarti dia talabul ilminya dengan membaca kitab-kitab karya para ulama. Naam, dengan membaca Sahihul Bukhari, ataukah syarahnya Fathul Bari, ataukah juga membaca Sahih Muslim, demikian pula ditambah dengan syarahnya dari Al-Imam Nawawi dan yang lainnya. Demikian pula terkait dengan Al-Quranul Karim, juga dengan membaca tafsir para ulama, penjelasan para ulama bagaimana memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bagi mereka-mereka yang belum bisa membaca kitab gundul, dalam bahasa lainnya kitab kuning, maka berarti mereka harus banyak-banyak menghadiri majlis ta'lim, ataukah membaca media yang ada, majalah dan yang semisalnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan bahwa menghadiri majlis ta'lim tidak menghalangi datangnya rezeki dari Allah Azza wa Jalla, kami sebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan, qala haddatsana Muhammad ibnu Bashar, qala haddatsana Abu Dawud At-Tayalisi, qala haddatsana Hamad ibnu Salamah an Thabit an Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Imam At-Tirmidzi dalam jami'nya, beliau mengatakan dengan menyebutkan jalur periwayatannya dari Muhammad bin Bashar, dari Abu Dawud At-Tayalisi, dari Hamad ibnu Salamah, dari Thabit, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Anas bin Malik, beliau mengatakan, kana akhawani ala ahdin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dahulu ada dua orang bersaudara di masa Rasul alaihi salatu wasallam masih hidup. Fa kana ahaduhuma ya'tin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang satunya hadir bermajlis mendatangi majlis ta'lim, kajian ataukah tahdid, penyampaian hadis yang disampaikan oleh Rasul alaihi. Sedangkan yang kedua, yang satunya yahtarif. Apa itu yahtarif? Yahtarif adalah yaktasib wa yatasabbab, berusaha dan menempuh sebab. Dalam bahasa kita, kerja. Jadi yang satu bermajlis ta'lim bersama Rasul alaihi salatu wasalam, yang kedua kerja. Nah, ini di masa Rasul alaihi salatu wasalam. Kedua-duanya ya saudara. Nah, fashaka al-muhtarifu akhahu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya yang kedua, yakni seorang yang dia bekerja, dia mengadu kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Apa yang dia keluhkan? Apa yang dia adukan kepada baginda Rasul? Yang dia keluhkan adalah na'am, bahwasanya saudaranya tidak bekerja, akan tapi na'am malah mengikuti kajian, ya, menimba ilmu di sisi Rasul alaihi salatu wasalam. Dalam bahasa kita, penginnya dari seorang ini adalah mari sama-sama bekerja. Nah, akhirnya apa arahan, bimbingan dan jawaban dari Rasul alaihi salatu wasalam? Beliau pun memberikan jawaban, la'allaka turzaku bihi. Ya, bisa jadi engkau diberikan rezeki, bisa jadi dalam bahasa kita bisnismu lancar, daganganmu laris manis, itu disebabkan saudaramu yang menuntut ilmu tadi. Disebabkan saudaramu yang rajin dalam mempelajari agama Islam ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis tadi dinyatakan oleh Al-Imam Al-Albani adalah hadis yang sahih. Bisa kita lihat dalam Al-Mishkah, dengan pula juga dalam As-Sahihah. Sejama'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sini menunjukkan bahwa talabul ilmi, mendatangi majlis ta'lim, memperdalam agama Islam, ini bisa bernilai barokah, bisa menjadikan seseorang mendapatkan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis tadi disebutkan, dengan sebab adanya saudaranya yang belajar menimba ilmu di sisi Rasul, menjadikan yang bekerja ini tadi ya dimudahkan rezekinya. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selama kita masih memiliki kesempatan, selama kita masih di usia yang cukup muda, maka gunakanlah kesempatan sebaik mungkin untuk menimba ilmu agama, untuk mengkaji agama Islam. Jangan sampai seperti yang diucapkan oleh penyair, kalau seandainya anak-anak muda itu tahu apa yang dirasakan di saat masa tua, niscaya aku akan sampaikan kepada mereka bagaimana kondisi dan yang dirasakan ketika sudah tua. Untuk menghafal juz amma, nan lumayan kesulitan. Menghafal satu ayat, anaknya minta uang untuk jajan. Mau menghafal surat Al-Falaq, cucunya ngerengek-ngerengek minta jajan. Sangat-sangat sulit di masa tuanya. Belum lagi kalau seandainya, mohon maaf, dia sudah TOP. Ya, 1-2 dari giginya sudah permisi duluan. Sehingga dia tidak bisa mengucapkan makhraj huruf-huruf sesuai dengan ya tempatnya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belum lagi untuk mengajari majlis ta'lim. Untuk berjalan saja terkadang harus dibantu dengan ya tongkat, harus dibantu dengan ya kursi roda dan yang semisalnya. Sangat kerepotan ketika seorang sudah masuk pada masa tua. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sana ada sebuah kisah yang juga menunjukkan bahwa talabul ilmi, menghadiri majlis ta'lim, tidak menghalangi datangnya rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah kisah yang disampaikan, yang disebutkan oleh Ali ibn Dajjur. Beliau mengatakan, akhbaruni Abi Yusuf. Suatu ketika memberitakan, menyampaikan kepadaku Abu Yusuf. Apa yang disampaikan oleh Abu Yusuf? Beliau mengatakan, tuwfiya Abi Ibrahim ibnu Habib. Ayahku, yakni Ibrahim ibnu Habib, telah meninggal dunia. Wahallafani shagiran fi hijri ummi. Aku pun ditinggal, meninggal oleh ayahku dalam keadaan aku masih kecil. Fi hijri ummi, aku berada di pangkuan ibuku. Aku berada di bawah bimbingan dan tarbiyah ibuku. Bayangkan Abu Yusuf ya bin Ibrahim, beliau masih kecil, Allah Azza wa Jalla takdirkan ayahnya meninggal dunia. Sehingga Abu Yusuf bin Ibrahim ini tadi hidup bersama ibunya. Hidup bersama ibunya. Kata beliau selanjutnya, fa aslamatni ila qisari ila qusarin akhdumu. Akhirnya ibuku menyerahkan ataukah menitipkan diriku kepada ya mungkin dalam bahasa kita tukang cukur rambut, ya tukang cukur rambut. Akhdumu, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar aku membantu ya pak tukang tadi, tukang cukur rambut tersebut. Namanya anak kecil, ya seperti tadi yang bermain di dalam ini masih kecil, ya bisanya paling ngambilkan guntingnya ataukah mungkin mengumpulkan rambut-rambut yang sudah dipotong tadi kemudian dimasukkan ke dalam sampah. Sederhana sekali. Nah, fakuntu ada'ul qusar, namun ketika itu aku meninggalkan tukang cukur tersebut. Ya, disuruh, dititipkan oleh sang ibu di tukang cukur rambut agar bisa mendapatkan upah. Ternyata dia ya pergi. Perginya kemana? Bukan pergi ke alun-alun, bukan pergi ke PlayStation, ataukah pergi ke warnet, tidak. Tapi ternyata Abu Yusuf bin Ibrahim mendapatkan taufik hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Wa amurru ala halqati Abi Hanifah fa ajlisu fiha. Ternyata dia pergi menuju majlis taklimnya Imam Abu Hanifah. Ya, menuju tempat majlis taklimnya Imam Abu Hanifah. Naam. Beliau duduk mendengarkan kajian yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Beliau masih kecil. Ya, anak ini masih kecil, Abu Yusuf. Fakanat ummi yaji'u khalfi ilal halaqati. Ternyata diam-diam ibuku menyusul di belakangku. Ilal halaqah, menuju majlis ta'lim Imam Abu Hanifah tadi. apa yang dilakukan oleh sang ibu. Fatakhudhu biyadi, ibuku ya menarik lenganku. Ya seperti kalau kita lihat ibu, ya seorang ibu ingin mengambil anaknya yang masih kecil, diambil tangannya. Nah, diajak pulang. Wa tadhhabu bi ilal qusur. Kemudian ibuku mengarahkan diriku, menyerahkan aku ke tempat tukang cukur rambut tadi. Fakanat thumma kuntu ukhalifu fi dhalik. Ya, setelah ibuku membawa ke sana, kemudian ibuku pulang, aku pun ya berangkat kembali menuju majelis taklimnya Imam Abu Hanifah. Wa adhhabu ila Abi Hanifah li astami'a darsah. Aku pergi menuju Imam Abu Hanifah untuk mengambil dan mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh beliau. Nah, falamma tala dzalika 'alaiha, ketika aku terus-menerus melakukan hal yang demikian itu di setiap harinya, ibuku membawa ke tukang cukur rambut supaya aku membantu tukang tersebut supaya aku mendapatkan upah darinya, ternyata aku senantiasa ya berangkat dan pergi menuju majelis taklimnya Imam Abu Hanifah. Akhirnya ya dalam bahasa kita, ibunya pun jengkel. Ya. Qalat li Abi Hanifah, ibuku pun mengatakan kepada Imam Abu Hanifah, inna hadza sabi yatim. Mohon maaf wahai Syekh yang mulia, dalam bahasa kita, mohon maaf Simbah Kiai, sesungguhnya anak kecil ini yatim. Ya, bapaknya telah meninggal dunia. Laisa lahu syai'un illa ma ut'imuhu min maghzili. Anak kecil ini tidak memiliki apa-apa kecuali sekedar 1-2 suap makan yang bisa aku berikan kepadanya dari hasil pemintalanku. Dalam bahasa kita, sang ibu minta izin dan minta bantuan agar Imam Abu Hanifah ini ya menghasung dan memberikan nasihat serta dorongan kepada Abu Yusuf yang masih kecil agar dia rajin bekerja, bantu pak tukang cukur, kemudian mendapatkan upah, ojo rajin ngaji yang itu. Nah, ternyata apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, fada'hu yaksibu daniqan kulla yaumin ya'udu bihi ala nafsi. Faqala lahu Abu Hanifah, akhirnya Imam Abu Hanifah pun mengatakan, ya imra'ah, wahai ya ibu yang kami muliakan, yang saya hormati, inni arafi ibnika aqlan, sesungguhnya kami melihat pada putra Anda ini memiliki kecerdasan. Fada'ihi yatrubul ilma, coba biarkan saja putra Anda untuk ngaji, bermajlis ta'lim, memperdalam ilmu agama Islam. Wa ma yudrika ayatiya alaihi yaumun yakulu alfaludat biduhnil fustuq. Siapa tahu nanti suatu hari ya putramu ini akan mendapatkan rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah, sampai bisa menikmati hidangan yang khusus untuk raja saja. Kalau sekarang ada apa tidak makanan khusus untuk Pak Presiden? Ada enggak? Enggak ada ya. Misalkan makanan yang khusus orang kaya saja. Ya, orang-orang menengah ke bawah enggak bisa beli. Ada enggak makanannya itu? Ada enggak? Apa itu? Al-Muhim. Naam. Siapa tahu nanti putramu akan mendapatkan rezeki yang banyak, bisa menikmati makanan yang lezat yang khusus bisa dinikmati oleh bangsawan, ya para raja saja. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Abu Yusuf bin Ibrahim, beliau pun melanjutkan kisahnya. Faja'altu ata'ahadu majlisa Abi Hanifah. Setelah itu aku pun terus-menerus mendatangi majlis ta'limnya Abu Hanifah. Wa fi awwali yawmin ataituhu jalasa ma'i hatta insarafan nas. Di awal kali aku mendatangi beliau di majlis ta'lim beliau, ya, aku berpagi-pagi, yakni datang lebih awal, kasih sebelum naam hadirin lainnya datang. Hatta insarafan nas. Kemudian setelah majlis ta'lim selesai, beliau pun tetap duduk di situ sampai manusia dalam bahasa kita ya pulang. Fadafa'ali surratan. Ternyata tiba-tiba Al-Imam Abu Hanifah memberikan hadiah kepadaku satu kantong. Ya, satu kantong. Fa'idha fiha mi'atu dirhamin. Ternyata satu kantong tadi isinya 100 dirham. Ya, isinya 100 dirham. Wa qala li, beliau mengatakan kepadaku, ilzam al-halaqah. Jangan bosan, terus semangat ikut kajian di sini. Wa idza nafidat hadhihi, kalau seandainya uang perbekalan yang aku berikan kepadamu ini habis, fa'alamani. Coba kamu ya sampaikan kepadaku. Falazim tu majlisah. Akhirnya aku pun terus bermulazamah, bermajlis di sisi Imam Abu Hanifah, mengimba ilmu dari beliau. Falamma madat muddatan yasiratan dafa'a ilayya mi'atan ukhra. Selang berapa waktu hari setelahnya, ternyata Imam Abu Hanifah pun memenuhi janjinya, yakni beliau memberikan kembali satu kantong uang, yakni 100 dirham kepadaku. Tsumma kana yata'ahaduni. Terus menerus beliau memberikan semangat dorongan kepadaku. Fama tarokali khallah. Beliau sama sekali tidak menjadikan aku naam kekurangan dalam kehidupanku sehari-hari. Fanafa'ani Allahu bi'ilmihi. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla pun menganugerahkan ilmu Imam Abu Hanifah kepadaku. Usia masih muda, ya, usia masih cemerlang akal pikirannya, terus bermajlis di sisi Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Sehingga sampainya, atau sampai Allah Azza wa Jalla nugerahkan ilmu kepada Abu Yusuf ini tadi, mendapatkan ilmu yang banyak dari Al-Imam Abu Hanifah. Sampai akhirnya, hatta taqallatu al-qadha zaman al-khalifah al-umawi. Sehingga karena ilmu yang beliau miliki, beliau pun diangkat menjadi qadhi, menjadi hakim zaman al-khalifah al-umawi, di masa khalifah al-umawi atau al-umawiyah. Naam. Dan yang menjadi hakim di kala itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu agama. Naam. Tsumma fi zamani Harun, juga sampai pada masa khalifah Harun yang nampak adalah Harun Ar-Rasyid. Sara laqabi qadil qudud. Pada masa khalifah Harun Ar-Rasyid aku mendapatkan gelar ya hakim yang paling senior, apa namanya? Yang paling nomor satu itu hakim agung, ya, menjadi hakim agung. Li'anni kuntu ursulul qudata ilal aqalim, dikarenakan ketika itu aku membawahi banyak hakim di berbagai daerah. Wa kuntu ujalisur rasyid, dan aku pun menemani duduk ya bersama khalifah Harun Ar-Rasyid. Fabaina ana dzata yaumin indah, di suatu hari ketika aku menemani khalifah Harun Ar-Rasyid, id utiya bitu'amin, ya, disuguhi dengan hidangan khusus. ya, disuguhi dengan hidangan khusus. Faqala li, sang khalifah mengatakan kepadaku, memerintahkan, kul min hadza ya Aba Yusuf, silakan dinikmati wahai Abu Yusuf. Fa innahu la yusna'u lana fi kulli waqtin, karena makanan ini tidak dibikin ya di setiap hari. Jadi membuat makanan itu pada hari-hari istimewa saja. Ternyata makanan itu dipersiapkan untuk Abu Yusuf. Sang hakim agung sudah menjadi hakim yang naam senior. Qultu, kata Abu Yusuf selanjutnya, wa ma hadza ya amirul mu'minin, mohon maaf sebelum saya mencicipinya, ya, ini makanan apa wahai amirul mu'minin? Dijawab oleh amirul mu'minin, hadza al faludat biduhnil fustuk, ini adalah makanan, disebutkan nama makanannya ya yang istimewa khusus di kala itu. Akhirnya Abu Yusuf tidak langsung makan, tapi apa? Tersenyum terlebih dahulu. Ya, tersenyum terlebih dahulu. Kenapa tersenyum? Sebelumnya faqala ar-Rasyid, akhirnya sang khalifah ya Harun ar-Rasyid ketika itu bertanya, "Malaka ya tabassam atau tatatabassam, kenapa engkau malah tersenyum wahai Abu Yusuf?" Akhirnya Abu Yusuf pun ya menjawab dengan nada sopan, maaf, tidak ada apa-apa wahai khalifah. Naam. Namun terus menerus Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid mendesak agar ya Abu Yusuf ini tadi menceritakan kenapa dikasih hidangan yang istimewa kok malah ya hanya senyum saja, tidak langsung dinikmati. Ya, akhirnya mendapat desakan untuk diberitakan dan disampaikan alasannya. Abu Yusuf pun menceritakan kejadian tadi ketika Naam bermajlis di sisi Imam Abu Hanifah di masa kecil, yang kemudian sampai ditarik, diambil atau dipegang tangannya oleh sang ibu untuk meninggalkan majlis tersebut supaya bekerja membantu tukang cukur. Teringat ya apa yang disampaikan oleh gurunya dulu ketika masih ya masa-masa belia. Baik. Akhirnya beliau pun mengatakan, innal ilma la yarfa, sesungguhnya ilmu agama itu akan mengangkat derajat seseorang, wa yanfa'u fid dunya wal akhirah, dan akan memberikan manfaat di dunia maupun di akhirat. Rahimallahu Aba Hanifah, semoga Allah Azza wa Jalla merahmati Al-Imam Abu Hanifah. Naam. Perhatian, kisah tadi intinya apa? Bahwa bermajlis ta'lim, menimba ilmu agama, tidak menghalangi datangnya rezeki. Tayyib. Rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membagikan. Meskipun rajin ta'lim, maka rezeki tetap akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Laisa min 'amalin yuqarribu minal jannah illa qad amartukum bihi." Tidak ada dari satu amalan yang akan mendekatkan kepada jannah melainkan sungguh telah aku perintahkan. Wala min amalan yuqarribu ilan nar illa waqad nahaitukum anhu. Dan tidak ada suatu amalan yang akan mendekatkan seseorang menuju neraka melainkan telah aku larang ya sampaikan kepada kalian. fala yustabtu anna ahadun minkum rizqa, maka sekali-kali salah seorang dari kalian tidak ada yang akan ditangguhkan rezekinya. Tidak ada yang dalam bahasa kita rezekinya akan dikorupsi oleh para malaikat. Enggak ada. Fa inna Jibrila alqa fi ru'i, karena sesungguhnya malaikat Jibril telah menyampaikan kepadaku, anna ahadan minkum lan yakhruja minad dunya hatta yastakmila rizqah. Salah seorang dari kalian sama sekali tidak akan meninggalkan kehidupan dunia ini, yakni meninggal dunia, hatta yastakmila rizqah, sampai dia sempurna dalam mendapatkan rezekinya. Jadi kalau rezeki kita belum sempurna, jatah rezeki yang kita dapat di dunia ini belum sempurna, maka kita tidak akan meninggal dunia. Ya, rezeki telah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita. Rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Kita tidak akan meninggal dunia, ya, sampai rezeki jatah untuk kita itu habis. Kalau jatah rezeki kita belum habis, maka kita tidak akan meninggal dunia. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam selanjutnya, fattaqullah ayyuhan nas, bertakwalah kalian semua wahai umat manusia. Nah, beliau memerintahkan agar kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah dalam mencari rezeki. Mencari rezeki dengan rezeki yang halal, mencari rezeki sesuai dengan yang dibimbingkan, yang diperbolehkan dalam syariat. Dan itu juga butuh dengan yang namanya ilmu agama. Fa in istabta'a ahadun minkum rizqah fala yatlubhu bi ma'siyatillah. Kalau seandainya salah seorang kalian merasa rezekinya, ya, lambat, merasa rezekinya kurang, merasa rezekinya sedikit, maka janganlah sekali-kali dia mencari rezeki tersebut, mengharapkan rezeki tersebut dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innallaha la yunalu fadlu bi ma'siyati. Karena sesungguhnya keutamaan rezeki, fadilah dari Allah Azza wa Jalla, tidaklah diraih dengan bermaksiat kepadanya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari hadis tadi jelas bahwa kita telah ditetapkan terkait dengan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya ada sebagian muslim yang mengatakan kalau rajin ta'lim, rajin menghadiri majlis ta'lim, maka akan menjadikan terkurangi jatah untuk dia bekerja, jatah untuk dia mencari ma'isyah kehidupan dunia, maka sangat bertentangan dengan sabda Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, dikarenakan ya bermajlis ta'lim ini tidak akan menghalangi datangnya rezeki kepada seseorang. Bahkan justru dengan bermajlis ta'lim bisa jadi menjadikan dia semakin takwa kepada Allah Azza wa Jalla, baik ketika dia berjual beli ataupun dalam kehidupan dan ya permasalahan yang lainnya, sehingga dengan hal tersebut akan menjadikan dia semakin mendapatkan rezeki yang banyak dan berbarokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sana ada sebuah kisah lagi juga terkait dengan bahwa thalabul ilmi, rajin dalam bertalabul ilmi, menuntut ilmu agama, tidak akan menghalangi rezeki dari seseorang. Nah, yang disebutkan oleh Abu Al-Abbas Al-Bakri ya diceritakan ataukah disebutkan oleh Abul Abbas Al-Bakri. Kata beliau, jama'atir rihlatu fi talabil ilmi baina Muhammad ibn Jarir At-Tabari wa Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah wa Muhammad ibn Nasr Al-Marwazi ataukah Al-Marruzi wa Muhammad ibn Harun Ar-Ruyani. Di sini ada berapa namanya Muhammad? Ada berapa? Saya ulangi ya. Yang pertama Muhammad bin Jarir At-Tabari. Selanjutnya Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Selanjutnya Muhammad bin Nasr Al-Marwazi ataukah Al-Marruzi. Yang terakhir Muhammad bin Harun Ar-Ruyani. Berapa? Empat. Empat orang namanya Muhammad. Ya. Yeah. Yang pertama Muhammad bin Jarir At-Tabari. Beliau ma'ruf, ia merupakan ahli tafsir. Naam, Ibnu Jarir At-Tabari. Tayyib tafsir At-Tabari. Naam. Berjilid-jilid kitab tafsirnya. Tayyib. Kemudian yang kedua Muhammad bin Ishaq Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah ma'ruf. Ya. Naam. Memiliki karya dalam mengumpulkan hadith-hadith Rasul. Ibnu Khuzaimah. Naam. Kemudian juga Muhammad bin Nasr Al-Marwazi atau Al-Marruzi juga ma'ruf di sisi ahli hadith. Tayyib. Empat Muhammad ini tadi, naam, melakukan perjalanan tolabul ilmi. Dan tolabul ilmi yang mereka tempuh tidak cuma ya dari Magelang Kabupaten menuju Magelang Kota, tidak cuma ya dari Kaliangkrik menuju Magelang Utarani, tidak, namun dari tempat yang sangat jauh, ya dari tempat ataukah menuju tempat yang sangat jauh. Fanafidat nafaqatuhum. Suatu ketika perbekalan dari empat Muhammad tadi habis. Perbekalan dari empat Muhammad tadi habis. Waftaqaru. Akhirnya mereka pun ya tidak memiliki apa-apa. Washtadda alaihimul ju'. Dengan sebab itu mereka pun merasakan ya lapar yang sangat. Ya. Sudah tidak punya apa-apa lagi. Mungkin dari sini melakukan perjalanan ya ke Jawa Timur. Ketebu Ireng misalkan, ya, untuk menimba ilmu agama. Ternyata sampai di Madiun perbekalan kita habis. Tayyib, perbekalan kita habis. Nah, selanjutnya, fattafaqu ala ayyuqaddimu wahidan minhum liyad'u Allah ayyufarrija anhum. Akhirnya mereka pun bermusyawarah. Bagaimana kita sekarang ini? Kita mau melakukan melanjutkan perjalanan, perbekalan kita habis. Kita mau kembali ke kampung halaman juga sudah habis. Juga nanggung. Ya, sudah di tengah perjalanan. Akhirnya mereka sepakat untuk menunjuk salah satu dari antara mereka untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla menurunkan pertolongan kepada mereka. Wa yassara lahum ta'aman, agar Allah Azza wa Jalla memudahkan bagi mereka mendapatkan makanan. Wal baqiyah yu'minun, sedangkan yang lainnya ya mengucapkan amin. Yang satu berdoa, yang tiga mengucapkan amin. Tayyib. Tapi doanya tidak seperti yang disebutkan oleh nenek moyang kita dulu. Ya, Allahumma kitra kitri sugai beras sugai pari yang itu. Bukan itu. Nah, doanya ya adalah doa orang yang berilmu. Fakullu wahidin minhum i'tadhar. Ternyata satu dengan yang lainnya sama-sama minta maaf, meminta uzur. merasa tidak pantas untuk memimpin dalam berdoa. Ya, satu dengan yang lainnya mengatakan lastu lidzalika bi ahlin, mohon maaf saya tidak pantas untuk ya berdoa. Saya tidak pantas untuk memimpin kalian berdoa. Ihtiqaran minhum li anfusihim, karena mereka memandang bahwa masing-masing dari mereka merasa ia rendah. Fa'tarafu, akhirnya mereka pun melakukan undian. Ya sekarang gini aja, daripada kita muter-muter enggak ada yang mampu, enggak ada yang mau untuk ya berdoa, kemudian di antara kita mengamini, kita undi saja. Akhirnya mereka pun mengambil ya dengan cara undian. Cara gampangnya kan ngambil kertas diorek-orek nama Muhammad bin siapa, Muhammad bin siapa, Muhammad bin siapa gitu ya. Nah, nanti yang keluar namanya berarti dia yang memimpin untuk dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian yang lainnya mengamini. Akhirnya benar proses undian pun dilakukan oleh mereka. Dan ternyata yang keluar undiannya adalah Muhammad bin Ishaq ibnu Huzaimah. Yang keluar undiannya adalah Muhammad bin Ishaq ibnu Huzaimah. Faqala lahum, akhirnya ibnu Huzaimah ini tadi pun ya minta izin kepada mereka. Tidak langsung berdoa, tapi minta izin dulu. Amhiluni hatta usolliya rak'ataini. Ya, coba tolong berikan aku waktu agar aku sholat terlebih dahulu 2 rakaat. Minta izin untuk sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Sholat 2 rakaat dengan khusyuk, ya dengan ikhlas mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Naam, wa ba'daha ad'u lakum. Setelah aku sholat, nanti aku akan berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk kalian. Fatawaddu'a wa syara'a fi shalah. Ibnu Huzaimah kemudian berwudu. Setelah berwudu kemudian salat 2 rakaat. Fa baina huwa fi salatihi lam yafrugh minha. Ketika Ibnu Huzaimah baru salat 2 rakaat, belum selesai dari 2 rakaat tersebut, itu riqal bab, tiba-tiba pintu rumah yang mereka ya berdiam di dalamnya sudah diketuk. Enggak bunyi ya. Nah, gitu. Diketuk pintunya. Fa fataha ahaduhum. Kemudian salah satu dari mereka pun membukakan pintu. Fa idza 'abdun mamlukun li wali Misr yaqul. Ternyata di depan pintu ada seorang budak ya yang diutus oleh gubernur Mesir ketika itu mengatakan, ayyukum Muhammad ibnu Nasr al-Marwazi, mohon maaf siapa di antara ya kalian berempat yang bernama Muhammad bin Nasr al-Marwazi. Qalu, mereka mengatakan, hadza, yakni mengisyaratkan kepada Muhammad ya bin Nasr al-Marwazi. Fa'akhraja surratan fiha 50 dinaran. Akhirnya seorang utusan gubernur ini tadi, kalau dalam bahasa kita berarti utusan dari Pak Ganjar Pranowo di Semarang sana yang utus untuk memberikan uang tersebut. Berapa jumlahnya? 50 dinaran, 50 dinar. Ya. Dinar ini lebih tinggi nilainya dibandingkan dirham. Tayyib. Ini 50 dinar. Wa fa'ala nafsa syai'a Muhammad ibn Jarir wa Muhammad ibn Harun wa Muhammad ibn Huzaimah. Dan yang demikian itu pula diberikan kepada Muhammad bin Jarir atau Bari, Muhammad bin Harun dan juga Muhammad ibn Huzaimah. 4 orang Muhammad semuanya mendapatkan uang hadiah dari Pak Gubernur sebanyak 50 dinar. Ya, 50 dinar. Summa qala. Selanjutnya utusan gubernur tadi pun mengatakan, innal amir kana qailan bil amsi sesungguhnya Pak Gubernur kemarin siang mengatakan, yakni kemarin siang qailan, tidur siang. Ini termasuk dari sunnah Rasul alaihi salatu wasalam untuk ya kaum muslimin qailullah, yakni istirahat sejenak di siang hari. Kemarin siang Pak Gubernur istirahat, ya tidur sejenak. Naam, fara'a fil manam, ternyata dalam tidur sejenak di siang hari itu bermimpi bertemu dengan Rasul alaihi salatu wasalam. Dan ini ya mungkin untuk bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi. Ya, adapun kalau di alam nyata ini ya enggak mungkin karena beliau telah meninggal dunia. Wa huwa yaqul. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Pak Gubernur dalam mimpi tersebut, adrik al-Muhammadina al-Arba'ah. Coba kamu cari ya empat orang yang namanya Muhammad. Ya, coba kamu cari empat orang yang namanya Muhammad. Tapi ya disebutkan ciri-cirinya kan gitu ya. Fa innahum juya'un fi makanin kadza wa kadza. Karena sesungguhnya empat orang Muhammad tadi mereka sedang membutuhkan bantuan berada di tempat ini dan ini. Ya, ini disebutkan alamatnya. Tsumma qala hadzal mamluk, akhirnya ya sang utusan tadi pun mengatakan, wa innal amir, dan sesungguhnya ya Pak Gubernur, yuksimu au yuqassimu alaikum idza nafida hadzal mal an tab'atu ilaihi liyursilalakum bimalin akhar. Berarti yuksimu, bersumpah. Sesungguhnya Pak Gubernur kemarin telah bersumpah ya kepada kalian, jika harta 50 dinar yang telah dihadiahkan ini habis, ya hendaknya kalian mengutus seseorang untuk menemui beliau agar diberikan uang kembali naam di hari berikutnya. Masya Allah. Tadi kisahnya bagaimana? Baru saja sholat 2 rakaat, sholatnya saja belum selesai, ternyata datang rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mendapatkan masing-masingnya hadiah dari Pak Gubernur 50 dinar. Itu pun masih diberikan janji, nanti kalau habis, ya sa'wayah-wayah suatu hari, suatu ketika, silakan datang suan menuju Pak Gubernur, akan diberikan hadiah uang kembali. Nah, tolabul ilmi, menuntut ilmu agama, bermajlis ta'lim, tidak menghalangi datangnya rezeki. Tayyib. Ma'asyiral muslimin, hadirin barakallahu fikum. Dalam sebuah ayat disebutkan, yakni Allah Azza wa Jalla berfirman, pada surat Ali Imran ayat 35 sampai 37. Ali Imran 35 sampai 37. Ayat ini memberitakan kepada kita terkait dengan ketakwaan. Nah, telah kita lewati di awal pembahasan tadi bahwa ketakwaan ini tidak lepas dari yang namanya ilmu agama. Tayyib. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Ingatlah ketika امرأة عمران, istri dari Imran. Siapakah istri Imran yang dimaksud dalam ayat tadi? Al-Imam Ash-Shawqani menyebutkan dalam tafsirnya Fathul Qadir, ia dimaksud dengan Imra'atu Imran, istri dari Imran dalam ayat tadi, namanya adalah Hannah. Ya, Hannah. Tayyib. Hannah. Itu istrinya Imran. Ingatlah ketika Hannah, istri Imran, berdoa. Rabbi, yakni bernazar dalam bahasa kita. Rabbi, wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernazar untukmu, ya, janin yang ada dalam kandunganku ini muharraron, yakni murni beribadah hanya kepadamu. Fataqabbal minni, maka terimalah nazar dariku. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi janin yang masih dalam kandungannya itu dijadikan sebagai nazar untuk nanti dijadikan sebagai orang soleh yang beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jal. Nah, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Namun ternyata ketika Hannah, istri Imran tadi melahirkan, bayi yang terlahirkan itu adalah bayi perempuan. Ya. Qalat, dia pun mengatakan, Rabbi, ini sesungguhnya aku wada'tuha untha, melahirkan, ya, seorang bayi wanita. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan apa yang dia lahirkan. Walaisa dzakaru kal unsa, dan laki-laki tidak sama dengan wanita. Wa inni samaituha Maryam, sesungguhnya aku memberikan nama bayi tersebut dengan nama Maryam. Berarti Maryam bin Imran. Ibunya Maryam siapa tadi? Hannah. Tayyib. Wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim, dan sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu wahai Rabbku atas bayi ini dan anak cucu bayi ini dari godaan syaitan yang terkutuk. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, akhirnya Allah Azza wa Jalla menerima nazar dari Hannah, ya, istri Imran tadi, biqabulin hasanin, diterima dengan sebaik-baiknya oleh Allah Azza wa Jalla. Wa anbataha nabatan hasana, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pertumbuhan yang baik, bimbingan dan tarbiyah yang baik kepada anak perempuan tadi, yakni Maryam. Wa kafalaha Zakaria, Maryam ini tadi dibimbing dan diasuh, diterbiah oleh Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Zakaria masuk ke tempat, ya, ibadah khusus yang dimiliki oleh Maryam, wajada 'indaha rizqa, ternyata didapati di situ sudah ada makanan. Qala ya Maryam, akhirnya Zakaria bertanya kepada Maryam, anna laka hadha, dari mana makanan semuanya ini? Makanan yang mewah, makanan yang lezat, makanan yang seger-seger dalam bahasa kita. Bukan seperti makanan di dunia ini. Maryam mengatakan, qalat huwa min indillah, sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jalla di sini, qalat huwa min indillah, dia pun mengatakan semuanya itu dari Allah Azza wa Jalla. Inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki, bighairi hisab, yakni dari arah yang tidak diduga-duga. Perhatikan, ya, Maryam, beliau ada seorang wanita yang solihah, seorang wanita yang mukminah, menjaga dirinya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, menjadikan beliau mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Zakaria yang mengasuh beliau, yang merawat beliau, yang mendidik beliau, ketika menemui yang ingin memberikan makan, ternyata di situ sudah ada hidangan makan. Ya, ternyata itu adalah makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari ayat tadi ada beberapa pelajaran. Sebagaimana pelajaran yang terkait dengan pembahasan kita kali ini adalah yang namanya ketaatan tidak akan menghalangi sampainya rezeki kepada seseorang, dan masuk dalam pembahasan ketaatan adalah thalabul ilmi, yakni mencari ilmu agama. Kemudian juga dari hadis tadi ataukah ayat yang terakhir kita pelajari ini juga bisa kita ambil pelajaran berdasarkan yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir, bahwa boleh bagi seorang ibu untuk memberikan nama terhadap bayi yang dilahirkannya apabila suaminya mengizinkan ataukah rela. Kadang kan antara suami istri berebut siapa yang ingin memberikan nama kan gitu. Iya. Yeah. Maka di sini sang istri memiliki hak, ya diperbolehkan dalam syariat jika suaminya mengizinkan. Tapi berdasarkan ayat tadi. Kemudian juga pelajaran dari ayat tadi bahwasanya Hannah istri dari Imran, beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla memohon perlindungan untuk ya Maryam, demikian pula anak cucu Maryam dari godaan syaitan. Disebutkan dalam hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin yuladu illa wa syaitanu yamasuhu hina yulad." Hadis ini muttafaqun alaih dari sahabat siapa tadi? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. "Ma min mauludin," tidak ada dari bayi yang terlahir melainkan syaitan dalam bahasa kita mengganggunya. Tidak ada bayi yang terlahir ke muka bumi ini melainkan diganggu oleh syaitan. Fayastahillu sarifan. Akhirnya bayi tersebut yang diganggu oleh syaitan tadi ya menangis ya dengan keras. Kan gitu ya, menangis dengan keras itu diganggu oleh syaitan. Nah, illa Maryam wa banaha, kecuali Maryam dan putranya. Siapa putranya Maryam? Nabi Isa. Isa bin Maryam bin Imran. Ya, kecuali Maryam dan juga Isa. Ini tidak diganggu oleh syaitan. Berarti ketika lahirnya tidak menangis, tidak teriak nangis. Ya, hadis ini ya wajib kita imani. Naam, karena bersumber dari Rasul alaihi salatu wasalam. Kenapa Maryam dan putranya yakni Isa tidak diganggu oleh syaitan ketika lahirnya? Jawabannya dalam ayat tadi. Kenapa? Karena ibunya berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar putrinya yakni Maryam yang jelas dalam janinnya dan juga anak cucunya itu tidak diganggu oleh syaitan. Dari sini berarti kita sebagai orang tua, entah ayah ataukah ibu, ya jangan bosan-bosan untuk mendoakan kebaikan untuk anak keturunan kita, ya agar selamat dari gangguan syaitan, agar ya di atas agama Islam sampai meninggal dunia. Kemudian kata Abu Hurairah, "Tsumma yaqulu Abu Hurairah iqra'u in syi'tum." Ya, bacalah kalian kalau ingin. "Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Ya, ini ayat yang telah kita dengar tadi. Tayyib. Kemudian terakhir menutup kajian kita kali ini, Maryam bintu Imran. Naam. Beliau telah Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Tahrim ayat yang ke-12, "Wa Maryam banata Imran allati ahsanat farjaha فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. Maryam, putri dari Imran, yang telah menjaga ya kemaluannya. Naam, فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. Allah Azza wa Jalla naam, takdirkan beliau yang dalam bahasa kita mengandung. Naam, atas takdir dari Allah Azza wa Jalla. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha. Maryam beriman dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Beriman dengan kitab-kitab Allah Azza wa Jalla. Dan Maryam termasuk dari orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti yang di Naam nyatakan oleh orang-orang Yahudi bahwasanya Maryam ini berzina. Jelas Allah Azza wa Jalla sucikan beliau Maryam dalam surat Tahrim ayat 12 tadi, bahwa Maryam menjaga kemaluannya. Tayyib. Namun juga tidak seperti anggapan orang-orang Nasrani bahwasanya Isa merupakan putra Allah karena Naam punya ibu tapi tidak punya bapak. Ya, kemudian Naam mereka pun akhirnya menyatakan bahwasanya Isa ini adalah putra Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka pun mengatakan ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Ayah. Ya, ya di sini ada pertanyaan. Lah kenapa Nabi Adam, Hawa kok tidak dinyatakan sebagai putra-putri Allah Ta'ala? Karena Nabi Adam enggak punya ayah, enggak punya ibu. Hawa, ya siapa ayahnya, siapa ibunya? Kan gitu. Ada yang mengatakan ya ayahnya adalah Nabi Adam. Lah siapa ibunya gitu. Walhasil anggapan mereka ini salah, tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan bimbingan ya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wallahu alam bisawab. Mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, ada waktu 2 menit. Di sini ada pertanyaan namun keluar dari pembahasan. Sebelum saya jawab ini, mungkin ada pertanyaan terkait dengan pembahasan. Enggak ada? Baik. Di sini ada yang bertanya apa yang dimaksud dengan sutra dan apa hukumnya. Sutra adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam untuk dijadikan sebagai pembatas salat ketika seorang muslim melaksanakan salat. Ya. Naam. Kemudian pembatasnya di sini ya minimalnya kayak tempat duduk unta yang buat sandaran itu. Namun kalau memang tidak ada sesuatu ya fattaqullah mastata'tum. Kemudian terkait dengan apa hukumnya sutra? Naam, maka berdasarkan hadis yang menyebutkan bahwa apabila salah seorang di antara kalian salat, maka hendaklah dia mendekat kepada sutra, maka hukumnya adalah wajib. Ya wajib bagi seorang untuk mendekat ataukah menjadikan di hadapan salatnya ada pembatas. Naam. Monggo, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.